Mitra Bisnis, Indopos menulis, meski Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman telah merekomendasi pembangunan sebuah gereja di Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor tetap melarang pembangunan gereja tersebut dengan alasan gereja ada di jalan dengan nama ulama terkemuka. Anak dari ulama menegaskan tidak berkeberatan dengan adanya gereja di jalan yang bernama ayahnya itu. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid. Pak Salahuddin, apa komentar Anda? Nggak ada larangan di jalan apapun, boleh saja. Contohnya di Jakarta itu kan di jalan Hasyim Asy'ari itu ada gereja. Di jalan Wahid Hasyim juga ada gereja. Nggak ada undang-undang yang melarang itu, nggak ada. Nah sekarang yang saya nggak paham itu kok pemerintah itu diem saja. Presiden kok diem saja gitu. Kepolisian ya kok diem saja. Lalu apa yang harus dilakukan, Pak? Harus segera dipanggil. Kalau nggak mau ya diajukan secara hukum, itu kan melanggar hukum dia. Namun hal ini kerap terjadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Lalu menurut Bapak bagaimana penyelesaiannya? Setiap tempat beda-beda masalahnya ya. Tapi harus didudukkan secara proporsional sesuai dengan hukum yang ada gitu. Sejauh memang sudah dipenuhi syaratnya, apa yang salah? Nah, kalau kemudian dia nggak mau ngikuti hukum, ini bagaimana? Ini negara atau apa gitu loh. Kan ada hukum, berhentangan dengan hukum ini. Siapa yang harus menindak gitu kan? Ya, mestinya atasannya gubernur. Kalau gubernur gak bisa, ya presiden. Sejauh memang sudah dipenuhi syaratnya, apa yang salah? Lalu, bagaimana jika hal ini terulang kembali, Pak? Ya, setiap kali terjadi ya, kita selesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi ya pemerintah pusat itu harus turun tangan kalau ada pemerintah daerah yang kayak gitu. Demikian Salahuddin Wahid. Saya Kiki Wijaya.